Tubuh ayah dan ibunda, janganlah ia dihilang, walau hidupnya kini dalam menderita. Relakan daku padanya untuk membalas jasanya, kalaku dalam bahaya. Kasihanilah.